Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina. Sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. Ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قل بالله رحيم رحمكم الله. Satu hadis yang telah kita hafal bersama dari Amirul Mukminin Abu Hafsin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala, kata beliau, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imrin ma nawa, faman kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulih fa hijratuhu ila Allahi wa rasulih, pamankana hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Rabbil rahimana rahimakumullah. Hadis yang masyhur yang kita hafal dan sering kita dengarkan penjelasan hadis ini dari para asatidzah yang kita belajar kepada mereka. Di dalam kesempatan ini, ikhwan fillah rahiman rahimakumullah, saya ingin mengingatkan khusus terkait adab seorang talibul ilmi. Ikhwan fillah rahiman rahimakumullah, di dalam hadis ini kita dapatkan setidaknya dua perkara yang menjadi wasilah, min wasail, wasilah, sarana yang akan membantu seorang di dalam menuntut ilmu agama Allah subhanahu wa ta'ala. Dan yang kedua juga menunjukkan kepada kita dua perkara yang kadang menjadi mani, penghalang, min awaiq, di antara perkara yang menghalangi dia dari talabul ilmi. Adapun yang pertama, Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imrin ma nawa. Disebutkan para ulama kita. Kenapa Imam Bukhari rahimahullahu taala, Al-Imam Nawawi rahimahullah di dalam kitabnya Al-Arba'in Nawawiyah dan kitab Riyadhus Shalihin dan yang lainnya, Al-Adhkar, memulai dengan hadis ini adalah dalam rangka tanbih li talibil ilm, untuk memberikan peringatan kepada para penuntut ilmu, ya, agar mengikhlaskan niat mereka ketika belajar ilmu syar'i. Qarbil rahiman rahimakumullah, di dalam kitab Hilyah Talibul Ilmi yang kemudian disyarah oleh Syekh Utsaimin rahimahullahu taala, disebutkan perkara pertama yang mesti diketahui seorang talibul ilmi, atau menghiasi dirinya dengan itu. An ya'lam annal ilma ibadah. Hendaknya dia tahu bahwasanya ilmu itu adalah ibadah. Ya. Dan yang namanya ibadah, agar menjadi ibadah yang diterima, butuh dua syarat. Apa itu? Apa itu? Ikhlas dan mutaba'ah. Iya. Ikhlas dan mutaba'ah. Seorang talibul ilmi, kalau dia yakin bahwasanya ilmu yang dia pelajari dan amalan yang pelajari ilmu adalah ibadah, agar ternilai besar talibul ilmi yang dia lakukan, hendaknya dia mengikhlaskan niatnya dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala berkata, kata beliau rahimahullahu taala, talabul ilmi afdalu min jami'in nawafil. Kata beliau, menuntut ilmu itu lebih afdal dari semua amalan-amalan nafilah. Menuntut ilmu afdal min jami'in nawafil. Lebih afdal, lebih utama dari semua amalan-amalan nafilah. Abi Hanifah rahimahna rahimakumullah, kata beliau, ini liman hasunat niyatuh. Tapi ilmu itu lebih afdal semua amal-amal nafilah, liman hasunat niyatuh, bagi orang yang bagus niatnya. Ditanyakan kepada Abu Abdullah Ahmad bin Hanbal rahimahallahu taala, kata Imam Ahmad, dia tanya kepada beliau, bagaimana niat yang baik tersebut? Pernah dengar? Jadi Imam Ahmad menyatakan, menuntut ilmu itu afdal min jami'in nawafil. Ditanya, kata beliau, tapi ini bagi orang yang bagus niatnya. Ditanya, bagaimana bagus niat ketika talabul ilmi? Bagaimana? Pernah dengar? Iya, kata beliau, yanwi raf'al jahli an nafsihi wa an ghairi. Dia berniat menghilangkan kebodohan dari dirinya dan dari orang lain. Iya, berniat ketika belajar menghilangkan kebodohan dari diri kita dan kemudian dari orang lain. Asy-Syaikh Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala di dalam syarah Hilyah Thalibul Ilmi juga dalam kitab-kitabul ilmi menyebutkan, ikhlasun niyah itu terwujud selain tadi dikatakan Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Apa tadi kata Imam Ahmad? Niat yang baik ketika belajar gimana? Dibaca? Minimal catatan itu kan. Juga kata beliau rahimahullah ta'ala, yang pertama ketika dia belajar, dia niatkan imtithal li amrillah ta'ala. Ketika dia talabul ilmi, dia niatkan menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Talabul ilmi adalah perintah Allah dan Rasul-Nya. Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfirun. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslim. Ketika berangkat belajar, nah, dia berniat untuk menjalankan perintah Allah dan juga perintah Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua kata Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, di antara bentuk niat yang ikhlas, niat yang baik ketika belajar juga adalah dia berniat lihifzi syariatillah taala. Iya. Untuk menjaga, memelihara, menjaga syariat Allah Subhanahu wa taala. Para ulama kita ketika menjelaskan ayat Allah Subhanahu wa taala, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidzun. Sungguh kata Allah, kami turunkan azikra, wa inna lahu lahafidzun, dan kami akan menjaganya. Di antara kekhususan Al-Quranul Karim dari kitab-kitab Allah yang lainnya, Al-Quranul Karim mahfuzun, terjaga, tidak akan pernah bisa dirubah-rubah, tidak akan bisa pernah ditambah-tambah, dikurang-kurang. Tidaklah ada seorang yang berusaha merubah-rubah Al-Quran kecuali akan Allah Subhanahu wa taala tampilkan orang-orang yang akan membongkar perbuatannya. Disebutkan para ulama kita ketika menjelaskan ayat ini, di antaranya Syekh Abdul Rahman As-Sa'di rahimahullahu taala, ya, di antara bentuk penjagaan Allah Subhanahu wa taala terhadap Al-Qur'an dan Sunnah adalah itu tadi, munculnya orang-orang, ya, telah tampilkan orang-orang yang mereka menghafal Qur'an, menghafal hadis, menjaga Al-Qur'an, menjaga hadis di dalam dada-dada mereka. Ya, Al-Qur'an terjaga di mushaf-mushaf dan juga di dada-dada orang-orang menghafalnya. Sampai nanti di hari kiamat, kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, diriwayatkan oleh Imam Ad-Darimi rahimahullah dan yang lainnya dengan sanad yang sahih, sahih dan sebagian para ulama kita, ya, sampai nanti hari kiamat, Al-Qur'an diangkat. Sehingga tidak ada lagi satu ayat pun dalam mushaf dan di dalam dada-dada manusia menjelang hari kiamat. Alhasil, di antara bentuk niat yang baik ketika belajar adalah diniatkan dalam rangka menjaga syariat Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga ada Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, di antara bentuk niat yang baik adalah berniat dalam rangka membela syariat Allah Subhanahu wa taala. Membelanya dari penyimpangan orang-orang menyimpang, dari penyelewengan orang-orang menyelewengkan syariat Allah Subhanahu wa taala. Kata Syekh Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, kata beliau, coba kalau seandainya datang seorang mubtadi, datang seorang ahlu bidah ke satu maktabah yang besar seperti ini misalnya, ya, bukunya buku-buku akidah, buku-buku manhaj, buku-buku fikih, buku-buku penuh satu gedung, kemudian dia di maktabah tersebut mengucapkan ucapan-ucapan sesat, kira-kira buku bisa jawab bantah apa enggak, kitab-kitabnya bisa bantah apa enggak? Hah? Enggak. Muncul misalnya Ahmadiyah, ya, yang menjelaskan tentang kekufuran dia, menyuarakan kekufuran, yang menyatakan bahwasanya ada nabi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan ini ada kekufuran. Kita sekian banyak bisa bantah. Hah? Siapa yang bela? Siapa bisa membantah? Membela? Orang-orang yang bisa membaca, menguasai, memahami kitab-kitab tersebut. Ya kan? Ya enggak? Ah, orangnya Ini ucapan sesat. Kenapa? Karena Allah menyatakan wa ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Ayatnya jelas. Ini ucapan sesat. Kenapa? Karena Rasul SAW menyatakan anta ya Ali, kamu hai Ali bi manzilati minni di sisiku bi manzilati Harun bin Musa, seperti kedudukan Harun di sisi Musa. Walakin la nabiyya ba'di. Tapi tidak ada nabi setelahku. Bisa ngomong siapa? Iya. Para ulama atau para thalibul ilmi yang sudah belajar, yang telah baca kitab-kitab tadi. Iya. Berarti saya simpulkan niat yang ikhlas. Jadi yang pertama kata Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, apa? Berniat menghilangkan kebodohan dari diri kita dan dari orang lain. Istri kita, anak-anak kita, saudara-saudara kita. Kemudian berniat untuk menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berniat untuk menjaga syariat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berniat untuk membela syariat Allah Subhanahu wa taala dari orang-orang yang menyimpang. Fadhilla rahiman rahimakumullah. Al-ikhlas. Ini satu perkara yang sangat membantu dan harus ada pada seorang thalibul ilmi dalam belajarnya. Namun satu masalah yang diingatkan oleh Syekh Muhammad Bazmul hafizahullah ta'ala, kenal ya? Sudah datang belum ke Indonesia? Belum ya. Kata Syekh Muhammad Bazmul dalam satu risalahnya, Tahsilul Ilm, kata beliau, aku diingat adalah bahwasanya an-niyah dalam thalabul ilmi itu bukan syarat ibtidai, tapi niat dalam thalabul ilmi itu adalah kata bu'i. Maksudnya kata beliau, seorang jangan beralasan gak mau datang ke majlis ilmu, gak mau datang ke masjid, gak mau belajar dengan alasan saya gak mau belajar dulu, saya belum ikhlas. Ya, nanti kalau saya udah ikhlas baru saya belajar. Ini keliru. Kata beliau betapa banyak ucapan para ulama salaf yang saya tidak hafal sebutkan beliau di situ. Kata mereka, sebagian mereka menyatakan, ya, talabna al-ilma min ghairi kabiri niyyah. Kami belajar dulu awalnya dalam keadaan tidak memiliki niat yang kuat, tidak memiliki niat yang besar. Fa'atana Allahu kabiran niyyah. Kemudian terus dirutini, akhirnya Allah pun memberikan kepada kami niat yang kuat dalam belajar. Sebagian lagi bahkan menyatakan, kata beliau, talabna al-ilma li ghairillah. Dulu awalnya kami belajar ilmu li ghairillah. Fa'aba illan yakuna lillah. Dulu awalnya kami belajar untuk selain Allah. Mungkin niatnya karena senang, karena gembira, atau karena hobi, atau yang lainnya. Tapi ternyata kata mereka, ilmu itu enggan bisa didapat kecuali kalau seorang benar-benar mendapatkannya, meraihnya, belajarnya untuk lillahi ta'ala, untuk Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Al-Imam Az-Zahabi rahimahullah dinukil oleh beliau, oleh Syekh Muhammad Bazmul, menyebutkan seorang salaf, Hisham rahimahullah ta'ala berkata, Hisham al-Mustawai rahimahullah berkata, kata beliau, wallahi demi Allah, ma astati'u an aqula dhahabtu al-yawm lillah. Kata beliau, demi Allah, aku tidak bisa menyatakan, aku tidak bisa berkata, hari ini aku belajar karena Allah. Tidak bisa. Kenapa? Karena memang niat ini satu perkara yang susah. Sufyan rahimahullahu ta'ala, ma a'alajtu syai'an ashadda min niyati. Kata Imam Sufyan rahimahullahu ta'ala, tidak ada satu perkara yang paling susah aku perbaiki kecuali niat. Muncul riya diobati muncul godaan yang lainnya. Diobati muncul yang lainnya, niat-niat yang jelek. Kata Hisham rahimahullah, demi Allah, aku tidak bisa menyatakan dengan pasti, aku sekarang berangkat belajar karena Allah, enggak bisa. Imam Az-Zahabi rahimahullah memberi ta'liq. Kata Imam Az-Zahabi rahimahullah, kata beliau, wallahi wala ana. Kata Imam Az-Zahabi rahimahullah, demi Allah, aku pun tidak bisa menyatakan demikian. Asyahid, kata si kesimpulannya, jangan sampai syaitan membisiki kita meninggalkan belajar dengan alasan apa tadi? Sebelum bisa ikhlas. Yang harus kamu lakukan adalah apa? Belajar dan kemudian terus memperbaiki ikhlas, keikhlasan. Iya, mengiringi belajar dengan keikhlasan. Datang godaan, perbaiki, terus. Datang riya, lawan, kemudian terus belajar. Jangan mundur dari thalabul ilmi dengan alasan belum ikhlas. Nah, Qadhafillah rahimah, rahimahkumullah. Secara ringkas, yang kedua, yang terkait dengan wasilah min wasail talab, sarana yang membantu kita untuk belajar di dalam hadis ini adalah ucapan Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Aman kana hijratuhu ila Allah wa rasulih, hijratuhu ila Allah wa rasulih." Satu perkara yang dibutuhkan oleh seorang thalibul ilmi adalah hijrah. Hijrah dengan tiga macam yang disebutkan oleh Syekh Utsaimin rahimahallahu taala. Tiga macam hijrah disebutkan oleh Syekh Utsaimin rahimahallahu di dalam syarah Riyadhus Shalihin. Apa itu? Ada yang ingat? Pagi udah ngantuk belum? Sudah ya? Ada yang ingat? Hijratul makan. Hijratul amil. Hijratul amal. Yang pertama adalah hijratul makan. Meninggalkan tempat-tempat yang tidak baik ke tempat-tempat yang baik. Ya. Ada yang disyaratkan hijrah dari negeri kafir ke negeri muslim. Dari negeri yang makhuf yang ditakutkan ke negeri yang aman. Disyaratkan dari tempat-tempat yang penuh maksiat ke negeri yang orang-orang taat. Ya. Makanya satu hadis yang masyhur tentang pembunuh 99 jiwa itu. Ingat ya? Ingat enggak gimana kisahnya? Kisahnya gimana? Nah. Ingat enggak? Ketika membunuh 99 jiwa, dia kemudian mau bertaubat. Iya. Yeah. Terus gimana? Datang ke seorang ahli ibadah. Dia bilang, "Ini saya udah membunuh 99 jiwa." Kemudian dia bilang, "Oh enggak, kamu enggak bisa taubat. Sudah 99 jiwa, kamu enggak bisa taubat." Terus gimana? Akhirnya dibunuh. Ini diantara bentuk bukti bahayanya kebodohan. Al-jahl itu bisa menjadi sebab kebinasaan diri sendiri atau orang lain. Ya, akibat bodoh, sembarang jawab, penggal, bodoh. Ya, dalam hadis yang lain, yang masyhur, ketika ada beberapa orang melakukan safar, iya, ternyata seseorang mereka ada yang kepalanya luka. Ingat gak hadisnya? Iya. Terus kata Allah masyarakat junub. Ingat gak hadisnya? Iya. Ketika ditanya ke temannya, gimana saya junub? Apa ada rukhsah, kata mereka, enggak, kamu harus mandi. Mandi akhirnya kemudian meninggal. Ini bukti kejahilan menyebabkan orang lain binasa. Makanya Rasulullah SAW marah. Kata Rasulullah SAW, qatalu, qatalahumullah. Ala sa'alu idalam ya'lamu. Kenapa mereka enggak tanya kalau mereka enggak tahu? Ala inna syifa'an ayyi as-su'al. Ya. Bahaya bodoh itu. Bodoh bisa jadi sebab kebinasaan diri sendiri atau orang lain. Ya. Mereka orang-orang khawarij misalnya. Demonstrasi, berontak. Karena kebodohan mereka, mereka anggap kebaikan. Padahal dengan sebab itu, kerusakan yang lebih besar. Karena sebab kebodohan. Seorang tahu dibuli ini, khawana fila rahimun rahimakullah butuh. Terkhusus yang subhanallah, mungkin dulunya dia seorang yang terjerumus dalam perbuatan maksiat. Ya. Kemudian Allah subhanahu berikan hidayah untuk senang ilmu. Di antara bentuk taubat dia, dan untuk semakin membuat dia istiqamah dalam belajar, adalah berpindah dari negeri yang jelek ke negeri yang baik. Ketika orang yang datang kepada seorang alim, tanya, apakah saya sudah membunuh 100? Berarti kan? Gimana? Apakah saya dapat taubat? Bisa taubat? Apa kata orang alim? Nah, ini. Kata dia, siapa yang bisa mengenai kamu dari taubat? Ya, kamu pindah dari negerimu ke negeri orang-orang salih. Karena di sana adalah orang-orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini, ikhwan. Di antara bukti bahwasanya lingkungan yang baik itu membantu seorang untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ya, antum sebagai antum subhanallah mungkin ana enggak tahu di sini. Kita kebanyakan seperti itu di daerah barat sana. Yang tadi mungkin di perkotaan akhirnya pengen merapat ke ma'had. Ya. Yang tadinya hidup pikuk dengan banyak maksiat, banyak kebisingan, kemudian ingin merapat ke rumah. Mungkin sebagian nanti bisnis seperti itu. Iya, manfaatkan. Sekarang sudah dekat, niatan dulu itu, laksanakan. Iya, jangan ketika aja, wah coba ya kalau sana saya dekat pondok, saya bisa belajar. Ternyata dekat pondok tetap aja, masih sibuk keluar. Manfaatkan kedekat dengan ma'had, dengan market seperti ini, untuk banyak-banyak belajar. Ya, seharusnya lingkungan seperti ini bisa membantu antum untuk semakin banyak belajar. Kemudian ikhwan fillah rahiman rahimakumullah, hijrah yang kedua kata Syekh Utsaimin rahimahullah adalah hijratul amil. Hijrah amil. Apa amil? Apa artinya amil? Apa amil artinya? Pelaku ya. Iya. Maksudnya adalah menjauhi orang-orang yang tidak baik. Iya. Di antara sebab seorang bisa istiqomah dalam belajar, terus bisa musabarah belajar ketika teman-teman juga teman-teman yang rajin. Iya. Nah, ketika temannya, makanya disebutkan oleh para ulama kita, kata mereka, la tashab illa man yufidu, atau tastafid min. Jangan kamu berteman kecuali dengan orang yang bisa ambil faedah kepadamu, atau kamu bisa meminta faedah kepadanya. Faedah yang baik. Syekh Utsaimin rahimahullah ta'ala punya satu risalah yang berjudul Mushkilatus Sabab. Mushkilatus Sabab. Dan beliau sebutkan satu poin di antara sekian poin yang menyebabkan banyaknya para pemuda, para sabab ini menyimpang dari kebenaran adalah karena teman-teman yang jelek. Iya. Yeah. Dan itu saya kira sering untuk bahas. Karena Rasulullah SAW menyatakan al-mar'u ala dini khalili. Falyakun. Falyandur ahlukum man yukhalil. Bagaimana teman yang ideal yang semestinya ditemani oleh seorang thalibul ilmi. Ibnu Qudamah rahimahullahu taala menyebutkan 5 kriteria. Iya. Yang ini kriteria ideal yang menjadi teman seorang thalibul ilmi, seorang muslim. Ya, pertama kata beliau rahimahullahu taala adalah seorang yang akil. Akil, tahu baik buruk bagi dirinya, bagi temannya. Entah bisa paham sendiri atau ketika diberitahu langsung paham. Iya. Kata beliau, la khair, tidak ada kebaikan fi suhbatil ahmaq. Enggak ada baiknya teman dengan orang dungu. Iya. Kita lagi tidur, tiba-tiba ada nyamuk di kening antum. Iya, teman antum ini, waduh kasihan ada nyamuk. Ambil bambu, memukul nyamuk. Iya, ini contoh orang dungu. Maunya ngusir nyamuk, tapi malah nyakitin kepala temannya. Tidak ada kebaikan teman-teman orang dungu. Yang kedua kata beliau rahimahullahu ta'ala, hasanal khuluq. Baik akhlaknya. Baik akhlaknya. Iya. Kenapa kata beliau rahimahullah? Karena kadang ada orang akhil, dia kalah dengan menjadikan akhlaknya. Iya. Kalau lagi anteng, masya Allah, semuanya untuk tahu, ini baik untuk teman, ini baik buat saya. Ya, tapi ketika keluar sudah, ya entah marahnya atau yang lainnya, lupa. Iya. Mungkin yang rahasia-rahasia yang selama ini dia simpen. Iya. Karena lagi marah, bongkar. Iya. Karena apa? Akhlaknya yang jelek. Gampang nyebar rahasia, gampang gibah, gampang naimami, dan terus. Yang ketiga, bukan seorang yang fasik. Bukan seorang yang fasik. Yang suka berbuat maksiat. Kenapa Tuhan rahimahullah ta'ala? Orang yang tidak takut kepada Allah dengan maksiatnya, gak aman kita di pengkhianatan dia. Allah yang gak takut. Gampang dia melanggar kehormatan. Apalagi perjanjian-perjanjian dengan kita. Kita gak aman dari pengkhianatan dia. Apa yang pertama? Yang pertama apa? Akhir. Yang kedua? Ketiga? Iya. Yang keempat, ghairu mubtadi'in, bukan ahlul bid'ah. Bukan ahlul bid'ah, bukan hizbi. Iya, cari teman yang ahlus sunnah. Dan yang kelima kata rahimahullahu taala, wala harisin ala dunia, dan bukan seorang yang tamak kepada dunia, ambisius tamak kepada dunia. Ya, orang seperti ini tega, kalau lagi senang mungkin bisa berteman dengan kamu, tapi ketika sudah keluar, ya apa kata Rasulullah SAW, orang yang tamak kepada kedudukan dengan harta dunia itu, apa dimisalkan kata Rasulullah, lebih merusak dibandingkan serigala yang dilepas kepada segerombolan kambing. Serigala yang lapar, yang kalau dilepas pada segerombolan kambing itu, kira-kira gimana? Dilihatin doang apa dijilatin? Jadi makan. Kata Rasulullah SAW, ya, seorang yang ramah kepada dunia, ambisius kepada dunia itu lebih merusak, ya, terhadap agama yang dibandingkan serigala yang lapar ini kepada kambing-kambing. Rasulullah SAW menyatakan apa? Inna likulli ummatin fitnah, wa fitnatu ummati alamah. Yang ketiga, ikhwan fillah rahimana rahimakumullah. Yang pertama, hijratul makan, meninggalkan tempat-tempat yang tidak baik. Ya, merapat ke tempat-tempat yang baik. Yang kedua adalah apa? Meninggalkan teman-teman yang jelek, memilih teman-teman yang baik. Kemudian yang ketiga apa? Hijratul amal. Hijratul amal. Yakni meninggalkan amalan-amalan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-muhajiru man hajara ma nahallahu an. Seorang muhajir itulah orang yang meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Sepertinya terakhir ini sudah 7. Ya sudah. Terakhir. Syekh Muhammad bin Basir bin Hafidhahullah Ta'ala menyebutkan, awaiqut talab, perkara-perkara yang akan merintangi, menghalangi seorang belajar, itu banyak. Dan kembalinya kata beliau rahimahullah kepada 3 perkara. Yang 3 perkara ini adalah, kata Ibnu Qayyim rahimahullah Ta'ala, aslul khataya, usul dzunub, pokok-pokok dosa, pokok-pokok kesalahan. Iya. Sebagaimana 3 perkara ini adalah pokok-pokok dosa, pokok-pokok kesalahan, ini pun pokok, perkara pokok yang menjadi pokok, iya, penghalang seorang dari belajar. Yang pertama adalah al-kibr, sombong. Iya, itu sombong. Itu sombong. Apa sombong kata Rasulullah? Hah? Gomtun nas wabatarul haq. Merendahkan orang, kemudian menolak. Belajar maful. Ah, siapa yang ngajar? Itu kan junior saya. Apa itu? Sombong. Akhirnya ketika sudah sombong, gak mau dengar sudah. Saya pernah nanya ke dia hadis kedua arba ini gak penghafal. Rendah. Kalau sudah seperti itu, gimana mau nyampe, mau masuk ilmu? Iya, akhirnya jatuh ke situ gitu. Dia ngomong apa? Ngomong apa dia tuh? Ditolak al-haknya sampai. Padahal, seorang thalib ilmi hendak yang menghiasi dirinya dengan tawadu. Dan tawadu itu kata para ulama adalah tercermin dalam perkataan Waqi'ul Jarrah rahimahallahu ta'ala. Kata Waqi'ul Jarrah rahimahallahu ta'ala, la yanbulur rajul, tidak akan pandai seseorang, hatta ya'khudha, sampai dia mau mengambil, amman huwa faqahu, mengambil ilmu dari orang yang lebih atas dari dia. Waman huwa mislu, atau orang yang selektual dengan dia. Waman huwa dunah, atau orang di bawah. Dia belajar, dia ngantuk-ngantuk, ada yang ketinggalan, faedah. Tapi, gak paham, orang ngantuk. Ngilang dikit 5 menit. Tapi mau nanya ke sebelah. Masa nanya sama anak kecil. Akhirnya pulang dalam keadaan bingung. Yang kan faedah bingung. Itu tadi apa ya, kok kayaknya yang nyampe itu subhat doang. Lagi bantah misalnya baca kasus subhat, ya pas ustaz baca subhatnya denger, pas ustaz bantah subhatnya tidur, masuk subhatnya doang. Mau nanya karena sombong tadi loh, gengsi, nanya sama junior. Akhirnya pulang dalam keadaan bingung, kok tadi belajar cuma subhat doang. Iya. Yang kedua, hasad. Apa hasad? Apa hasad? Dengki. Iya. Apa itu hasad? Tamanni zawadin ni'mah anil ghair. Berangan-angan hilangnya kenikmatan dari orang lain. Dia gak pernah naik kelas. Iya. Akhirnya yang di bawah bisa ngeloncati dia. Orang dia 3 tahun gak naik kelas. Akhirnya adik kelas ini. Iya. Nah, guru yang ngajar gak seneng. Masa dia yang baru belajar mau lebih pintar dari saya. Akhir guru ngajar gimana? Bikin ribut. Wah, bikin gaduh, pokoknya bikin ribut gurunya. Entah mungkin nanya-nanya gurunya terus. Nanya ngomong, guru ngomong dikit, tanya. Maksudnya apa? Supaya gak ngasih faedah ke yang lain. Supaya yang lainnya dapat ilmu. Nerangin dikit ribut, gurunya marah-marah. Kenapa? Hasad. Karena khawatir yang lain dapat ilmu. Khawatir yang lain nanti mengguri dia. Qanafillah rahimah rahimahumullah. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah. Kibir, kesombongan inilah. Ia menyebabkan iblis sanatullah adai. Ya. Dilaknat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua hasad. Apa? Dengan hasad inilah. Kata beliau. Anak Adam membunuh yang lainnya. Ya kan? Dan yang ketiga yang khawatir ada pada kita adalah al-hirs. Hirs itu kurang lebih ambisi yang berlebihan. Iya. Dia datang ke ma'had. Melihat, oh udah pada pintar, Masya Allah. Udah pada belajar alfiah, belajar akhirat tahawiyah. Susah dia. Iya. Nah. Udah pada tinggi. Akhirnya saya harus ngejar. Iya. Ngejar. Gimana caranya? Subuh ada jam pelajaran ikut. Sampai akhirnya sehari 20 pelajaran. 20 majelis dia ikut. Iya. Malam ada lagi mungkin. Bisa 21 pelajaran. Kata si Muhammad Bazumul Nafiyatullah Ta'ala. Mungkin sehari kuat. 2 hari kuat, 3 hari kuat, sepekan ngedrop. Akhirnya ternyata berat belajar ya. Berat belajar dah, dagang aja dah. Gak usah belajar. Iya, nanti kalau dagang sambil belajar. Susah belajar. Iya, ternyata berat jadi santri. Kenapa? Sakit saya kemarin jadi santri. Yang salah kamu. Orang ustadznya udah buat santri itu seusia kamu belajar sehari 5 kali aja. Kamu 21 kali. Yang sakit nyalahin, berat mondok memang. Ini, karena ambisi yang berlebihan. Ini hanabillahirrahmanirrahim, warahmatullah. Saya sampaikan mudah-mudahan bermanfaat. Dan saya mohon maaf kalau ada kekurangan. Nah, subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.